sakna binali tua udah siang moro na mandok tua udah siang kurang meadok na asing siang ko alai buah sama dusau na Yeah. bagai sonang naik tahe diingat dope di tenda di kopi ni tahu Ah! lepaskan cintaku. Jangan ragukan tentang kesetiaanku. Di kau yang ku sayang sepenuh hati di dalam hidupku. Walau terkadang ku dingin kepadamu, namun cintaku untukmu. Rasa rindu yang tertanam di hatiku, rasa sayang yang ku berikan padamu. Biarlah tumbuh merekah selalu di dalam hatimu. Walau terkadang kecewa yang kau rasakan, jangan kau berpaling. Senandung cinta. Ainggonian hujuai nidok nidai nangi tusi boru tinadonai alai dan terjuai. Terima kasih.